Mitra bisnis, mulai Desember pemerintah melarang ekspor rotan dalam bentuk bahan baku yang menimbulkan pro kontra. Di satu sisi ekspor dinilai menyebabkan industri lokal terpuruk karena kekurangan bahan baku. Namun Asosiasi Rotan Kalimantan menilai larangan ekspor hanya akan mematikan daerah penghasil rotan. Industri lokal terpuruk bukan karena kekurangan bahan baku. Saat ini saja ada ribuan ton rotan yang tidak terserap dan menumpuk di Kalimantan. Untuk membahas hal tersebut saat ini kami telah tersambung dengan ekonom Cides Umar Juoro. Pak Umar, apa komentar Anda? Ya itu kan kalau kebijakan pelarangan itu kan selalu ada yang diuntungkan, ada yang dirugikan gitu. Yang pelarangan itu kan nanti kan menguntungkan kepada atau mendukung kepada industri furnitur dalam negeri kan. Tapi pelarangan itu kemudian dia ya merugikan produsen rotan yang langsung mau mengimpor bahan mentah. Nah itu yang terjadi sebetulnya. Jadi selalu ada dua aspek seperti itu. Cuma memang harapannya sih kita selalu pendekatannya itu adalah sebisa mungkin. Itu adalah bahwa bahan mentah termasuk rotan itu bisa kita olah di dalam negeri gitu. Sebetulnya kalau upaya kita yang ingin mengembangkan industri furniture, tentu kan ada upaya tambahan supaya industri itu bisa berkembang gitu. Nah itu kan jelas kalau kita lihat mengenai masalah persaingan gitu ya, bukan hanya sintetis rotan, tapi kalau rotan-rotan yang kita impor itu seperti juga kayu, furniture-nya diimpor lagi ke Indonesia. Jadi pelarangan itu memang harus terintegrasi gitu dengan upaya untuk membuat kompetitif industri rotan. Nah karena industri ini kan memang lebih industri rakyat ya, kebanyakan kan kalau impor itu kan dia datangnya dari Kalimantan sana kan langsung gitu. Nah yang untuk dalam negeri ini kan kebanyakan adalah industri-industri yang ada di Jawa yang cenderungannya itulah menyerap untuk tenaga kerja. Ya, jadi kalau saya lihat itu, larangan itu memang harus diikuti gitu ya, dengan upaya untuk membuat industri furniture rotan itu lebih kompetitif, lebih berdaya saing. Ada saran Pak bagi para pengusaha rotan dalam menghadapi masalah ini? Ya kalau dari pengusaha rotan kan tantangannya itu kan jelas ya bahwa secara umum itu kan baik pengusaha rotan maupun dalam pengertian juga furniture itu kan mereka kan menghadapi persaingan yang sangat berat. Yang paling penting itu adalah bagaimana kemudian si pengusaha dalam negeri itu dia bisa ya mau tidak mau adalah ya dia harus membuat keunggulan khusus, apakah itu dalam kalau dia tidak bisa bersaing dalam harga, bersaing dengan produk-produk imitatif itu adalah ya dia harus mengembangkan pasar yang khusus lah dihadapi dengan batik gitu kan, itu yang harus dilakukan. Demikian Umar Juoro, saya Mary Agustin.